Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa thana'ulillah wal majdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'na. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Yang sama-sama saya muliakan dan saya hormati Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abu Bakar Al-Qas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa kathalallahu antara. Yang saya muliakan kepada sahibul hajat, sahibul bait Al-Ustaz Haji Santoso, yang semoga diberikan nikmat panjang umur, kesehatan dalam taat ibadah kepada Allah. Yang sama-sama kita muliakan kepada para pejabat, kepala desa, ketua RT ataupun yang hadir di sini dari kepolisian dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada sedulur sekalian. Dan yang saya muliakan juga kepada para grup Al-Munshidun dari Munshidin, ya. Sama aja, ribut tidak pernah belajar nahu, ya. Munshidun, Munshidin sama saja. Al-Munshidin dari Pekalongan yang sama-sama kita dengarkan kasidahnya tadi. Dan subhanallah, saya dengarnya terbang ke langit ketujuh karena saking merdunya bersolawat bersama mereka itu. Mudah-mudahan apa yang mereka baca tadi bisa memberikan oase di hati kita, iman kita, dan menambahkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta hadirin hadirat, bapak ibu sekalian, orang tua kami yang kami muliakan, mohon maaf saya berada di atas panggung ini karena kurang sopan. Saya rasa orang tua di bawah, saya di atas. Akan tapi karena sudah prosedur daripada panitia, maka saya sam'an wa ta'atan. Insyaallah paling lama 1 jam saja di sini. Yang penting bukan 1 malam. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, kita hadir di sini untuk menghadiri tasyakuran khitanan atas ananda, siapa itu? Lamul Huda Lutfi Arif. Alamul Huda Lutfi Arif, yang mana kita juga pada kesempatan ini diwarnai dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang khitanan dan juga hikmah Maulid, maka alangkah baiknya saya ingin memberikan satu pengertian, satu pemahaman agar kita mantap dalam menjalani, dalam memeriahkan, dalam menyemarakkan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali memerintahkan kita, yang pertama kali menyuruh kita untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat sudah di mana-mana, sudah di berbagai macam majelis kita dengar. Ini perintah dari Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam ayat lain Allah pun menguatkan Allah pun memberikan penjelasan secara jelas atas perintah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika, dengan sebab fadilah, dengan sebab rahmat itu, falyafrahu, kalian bersenang-senang, kalian bersuka cita, kalian bergembira. Hadirin hadirat sekalian, dari ayat ini menunjukkan setiap kita mendapatkan fadilah, setiap kita mendapatkan rahmat, setiap kita mendapatkan nikmat, kita dianjurkan, kita disunnahkan untuk mengadakan tasyakuran. Contoh, anaknya khatam Al-Quran, senang gak bu? Anaknya hafal Al-Quran, senang apa tidak? Ketika anak kita khatam Al-Quran, ketika anak kita hafal Al-Quran, disunnahkan untuk mengadakan tasyakuran. Ada namanya walimah khitan, seperti ini, tasyakuran khitan. Biasanya kalau orang-orang Madura, itu kalau khitan itu setelah khatam Al-Quran, jadi berbarengan. Saya enggak tahu orang Jawa ini, baru ini saja saya jadi orang Jawa. Karena jodohnya kecantol di Jawa, jadinya dekat sama orang Jawa. Tapi ala kulihal sama saja, kita semua bersaudara ya. Itu disunahkan, anaknya lulus S1, anaknya lulus mondok, anaknya pokoknya mendapatkan kenikmatan, maka disunahkan untuk mengadakan tasyakuran. Ada ngunduh mantu, anaknya nikah, dapat perempuan soleha, dapat laki-laki yang soleh, disunahkan untuk tasyakuran. Namanya walimatul urus. Itu hukumnya sunnah, bahkan sangat disunahkan. Kalau sampai tidak ada uang, saya mengadakan tasyakuran, beb. Anak saya khatam Al-Quran, anak saya pengen khitan, tapi duit tidak ada, duit tidak ada, duitnya enggak ada, isi dompet tak ada, kata orang Pontianak. Saya kan Pontianak, tapi jangan dikira saya Upinipin. Nah, saya enggak botak. Ya. Maka ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab salaf, itu walaupun tidak ada makanan, pakai permen pun tidak mengapa. Hukumnya sunnah. Oh, tidak ada uang, beli permen kopiko di warung. Bagikan satu-satu ke anak-anak kecil. Dengan niat, saya memberi permen ini satu persatu untuk mengadakan tasyakuran untuk anak saya. Alamak, bahirnya pakai permen. Yang gak ada rezeki mau gimana lagi? Tetap dapat sunnah. Gak ada permen, air pun jadi. Beli air aqua satu kardus, bagikan ke tetangga-tetangga, niatnya untuk tasyakuran. Maka ini sudah mendapatkan pahala sunnah. Karena apa? Fadilah dan rahmat dari Allah SWT. Lah, saya mau tanya, jawab yang kompak. Apakah ada fadilah, rahmat yang melebihi daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ada apa tidak? Jawab yang kompak, apa ada nikmat yang melebihi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Nikmat yang paling besar di dunia ini adalah lahirnya baginda Nabi. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak mungkin beragama Islam. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak mungkin bisa kumpul di sini. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak bisa menikmati solawatan. Itu semua berkat Nabi. Sehingga dengan lahirnya Nabi, maka kita lebih dianjurkan untuk merayakan atau mengadakan ihtifal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan, Allah menyuruh, lalu muncul satu golongan di akhir zaman yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maulid itu bid'ah, kata dia. Maulid itu syirik, maulid itu kafir. Yang ikut maulid masuk neraka, kata dia. Kita ini masuk neraka, kata dia, ibu-ibu sekalian. Enaknya kalau saya ketemu orang ini, saya bilang ke dia, memang surga punya bapak kau. Kan begitu. Semuanya dibilang tidak boleh. Semuanya dibilang bid'ah. Semuanya dibilang syirik. Alasannya apa? Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah merayakan. Nabi tidak pernah baca turi putih dan lain-lain. Nabi tidak pernah rebanahan, kata dia. Padahal di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, coba dibuka hadis Muslimnya, kalau tidak salah saya hadis dari 1400 ke atas, di situ ada hadis sahih ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, lima sumta yaumal itsnin, ya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa di hari Senin? Rasulullah SAW pun menjawab, panjang hadisnya, di antaranya fihi yaumun wulidtu, di hari Senin tersebut karena aku dilahirkan, maka aku merayakan hari kelahiranku dengan berpuasa. Saya sampaikan hadis ini, kata dia, oh kalau begitu boleh merayakan maulid Nabi dengan berpuasa, bukan dengan membaca maulid, bukan dengan main rebana, bukan dengan membaca hapsi diba dan lain-lain. Lah berarti dia sudah menerima maulid Nabi walaupun dengan cara berpuasa. Awalnya enggak mau menerima, sekarang mau menerima dia. Boleh tapi berpuasa, kata dia. Selain berpuasa tidak boleh, kata dia. Oke, enggak apa-apa. Saya jawab lagi. Saya mau tanya, Allah memerintahkan kita untuk belajar, betul? Belajar hukumnya wajib apa mubah? Wajib. Belajar hukumnya wajib. Allah sendiri yang memerintahkan belajar. Tetapi Allah tidak membatasi seseorang untuk belajar ilmu agama. Ada yang belajar di madrasah, ada yang belajar di sekolahan, ada yang belajar di kuliah, ada yang belajar di kampus, ada yang belajar di pondok pesantren. Pondok pesantren pun ada yang modern, betul. Ada yang salaf, ada yang klasik, macam-macam. Ada yang di luar negeri, ada yang sampai ke Yaman, ada yang sampai ke Arab. Pokoknya yang penting belajar, hukumnya wajib. Tidak Allah batasi. Ada yang belajar ilmu agama, ada yang belajar ilmu umum, ada yang melalui majelis taklim, ada yang melalui sorogan. Pokoknya yang penting belajar, hukumnya wajib. Belajar hukumnya wajib, tapi tata caranya bebas. Yang penting jangan belajar ilmu santet saja. Ini banyak orang pemalang datang ke saya. Bib, minta bacaan ilmu pelet, kata dia. Loh kok bisa ilmu pelet? Saya 20 tahun gak laku-laku, Bib. Memangnya kamu dagangan gak laku-laku, kata dia. Ya gimana ini, Bib? Umur saya sudah 45 tahun gak laku-laku, kata dia. Lo kok bisa gak laku-laku? Memangnya kamu belum menikah? Sudah menikah, mau nambah lagi susah, kata dia. Nah, ini kan parah ini. Itu sedikit humor lah. Lah sama seperti maulid. Maulid Allah perintahkan kita untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi tata caranya tidak Allah batasi. Bebas. Yang penting kita merayakan maulid. Yang punya rezeki lebih, ngadakan acara. Kita solawatan, kita zikir bareng, dengarkan ilmu, ada pentausiah, habis itu sedekah makan-makan berjamaah, habis itu baca tahlil, kirim fatihah, kirim doa kepada orang tua kita yang meninggal. Itu bagi yang punya rezeki lebih. Yang tidak ada bagaimana? Boleh dengan cara bersedekah. Saya niat sedekah untuk merayakan, untuk bersenang-senang atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh, Beb? Boleh. Oh, kalau tidak ada gimana? Boleh dengan cara menyantuni anak yatim. Boleh. Boleh dengan cara membaca Al-Quran. Boleh, boleh. Bahkan di Sulawesi sana, kejadian unik di satu kampung, apabila sudah datang bulan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kampung, merekanya ngecat rumahnya masing-masing. Cat baru ketika bulan maulid. Kalau orang pemalang, kalau mau lebaran baru ngecat rumah. Kalau orang sana, maulid Nabi SAW dicat. Saya tanya, kenapa? Katanya, untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sama, dapat sunnah, dapat pahala. Jadi caranya sama. Ada dengan cara kasih makan kepada orang yang kurang mampu. Yang penting maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau acara seperti ini komplit. Zikirnya ada, tahlilnya ada, istighosahnya ada. Apalagi tausiahnya ada, dengerin ilmu, bagi makan-makan, sedekah, makan berjamaah, semuanya ada. Inilah dalil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kata dia bilang begini, pokoknya enggak boleh. Nabi enggak pernah baca begituan, Nabi enggak pernah baca diba, Nabi enggak pernah baca maulid. Pokoknya yang tidak pernah dilakukan Nabi enggak boleh kata dia. Ya saya jawab, kalau gitu ente bulan Ramadan zakat fitrah jangan pakai beras, pakai gandum. Gandumnya pun jangan beli di Pemalang, beli di Arab sana. Kenapa? Karena Nabi enggak pernah zakat fitrah pakai beras. Nabi enggak pernah zakat fitrah pakai roti Pemalang, enggak pernah. Pakai roti Arab sana. Jadi 25 Ramadan kamu pergi ke Arab, beli gandum, pulang ke sini bayar zakat. Itu kenapa? Ya Nabi enggak pernah zakat fitrah pakai beras. Lah kenapa kita zakat fitrah pakai beras? Karena di sini tidak ada gandum, adanya beras. Lah di zaman Nabi tidak ada beras, adanya gandum. Boleh, boleh. Yang penting sama-sama makanan pokok. Jangan zakat fitrah pakai snack, itu enggak boleh. Karena snack bukan makanan pokok. Nah, ini sedikit sekelumit prolog dari saya, pembukaan dari saya. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami hormati, setelah kita kuat, setelah kita yakin akan kesunahan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita masuk ke pembahasan hikmah. Akhir-akhir ini negara kita ini krisis. Betul-betul susah. Kita di televisi diributkan dengan masalah yang sepele. Hampir setiap hari di televisi, di Facebook, di berita-berita sosial, internet dan lain sebagainya, hampir semuanya beritanya itu semua. Kemiskinan, pembunuhan, anak yang kurang ajar sama orang tuanya, orang tua yang tidak sopan sama anaknya sendiri, bapak memperkosa anaknya, kakek mencabuli cucunya sendiri. Pokoknya enggak karu-karuan tempat kita ini, negara kita ini. Kenapa? Karena krisis. Krisis. Tidak hanya bagian situ, ekonomi kita pun susah. Dulu di tempat saya, enggak tahu kalau di Pemalang, kita kesusahan mencari tabung gas. Betul, Bu? Di sini susah juga. Enggak ya? Kalau di tempat saya, untuk mencari tabung gas yang warna hijau itu kesusahan. Sampai hampir mau balik lagi dengan menggunakan kayu bakar. Kenapa? Karena susahnya minta ampun. Rakyat susah di tempat saya. Sehingga muncul kebijakan dari pemerintah untuk mengganti tabung gas selain warna hijau. Pokoknya selain warna hijau, mau warna merah, kuning, kelabu, terserah. Kenapa? Karena yang warna hijau cepat meledak, kata dia. Dia pikir balon warna hijau mungkin. Kenapa? Krisis. Krisis. Di tempat saya, orang mencari kerja susahnya minta ampun. Ketika dapat kerja, gajinya enggak cukup untuk makan satu bulan. Padahal negara kita ini kaya raya. Kaya raya, apapun ada. Sampai kalau kayu mati, ditanam di atas tanah kita, itu bisa hidup kembali. Karena apa? Saking kayanya negara kita. Di Arab sana, Ibu sekalian, di negara Aljazira, negara Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan lain sebagainya, itu hanya mempunyai minyak dari bawah. Tapi negaranya kaya raya. Qatar itu cuma punya minyak dari bawah. Tapi kita tidak pernah nemu motor Supra X di sana, tidak ada. Motor NMAX, apalagi Jupiter di sana enggak nemu. Motor bebek itu enggak ada. Itu motor pembantu kata mereka. Di sini punya motor NMAX seperti orang paling kaya sekampung. Kan begitu. Di sana mobil Pajero itu mobil murahan, kelas rendah. Rata-rata punya Ferrari semuanya. Mercedes Benz. Itu yang Pajero itu kelas bawah. Di Indonesia punya Pajero orang paling kaya sekampung. yang rumahnya 3 tingkat, 4 tingkat baru punya mobil itu. Kenapa demikian? Karena negara sana makmur, kaya raya. Di Mesir sangat jarang kita melihat mobil-mobil kelas bawah di Mesir itu. Rata-rata mobil kaya raya semuanya. Padahal sumber daya alam mereka, SDM mereka itu hanya minyak dari bawah. Negara kita ini minyak di bawah, minyak di atas ada semuanya. Minyak bumi ada, di atas minyak sawit ada. Di tempat saya itu kelapa sawit semuanya. Saya pernah diundang ceramah di pelosok dunia, ujung dunia. Namanya Desa Air Deras. Kita untuk memasuki desa tersebut harus melewati kebun kelapa sawit. 3 jam dari ujung kelapa sawit sampai masuk desa, gak putus-putus itu kebun. 3 jam, bayangkan berapa besarnya kebun tersebut. Tapi entah mengapa rakyat kita ini di Indonesia seperti tikus mati di tengah lumbung padi. Negaranya kaya raya, kita masih mending ibu. Yang kesian orang Papua, emas ada, minyak ada, kekayaan alam ada. Tapi kesian orangnya, baju pun gak ada mereka. Sampai celana dalam pun tidak punya mereka itu. Padahal tempat mereka kaya raya. Kenapa bisa demikian? Karena keberkahan tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakatim minasawai wal ard. Seandainya penduduk kota bumi tersebut, mereka itu bertakwa kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, maka pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan. Bukan satu berkah, tapi keberkahan-keberkahan dari langit maupun bumi. Dari langit berkah, dari bumi pun berkah. Walakin kadzabu, kata Allah. Akan tetapi mereka tidak percaya. Mereka mengingkari ayat kami. Mereka mengingkari ketakwaan kami. Fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Maka kami ambil atas apa yang mereka tidak percaya dulunya. Ini negara kita. Keberkahan tidak ada. Nah, saya enggak mau panjang lebar membahas ini. Tapi ada satu krisis yang lebih parah daripada krisis ini. Apa itu? Yaitu krisis moral, krisis akidah, krisis iman, krisis keyakinan. Ini negara kita. Negara kita ini luar biasa. Hampir semua orang punya Facebook. Saya yakin yang hadir di sini 99% punya HP semuanya. Betul ya? Dan rata-rata di HP-nya ada Facebook, ada BBM, Instagram, dan lain-lain. Ketika ada satu saja muncul masalah agama, semuanya jadi ustadz di situ. Semuanya jadi bijak, langsung dapat ilmu laduni. Akhirnya rusak. Itu negara kita. Negara kita ini krisis akidah, krisis keimanan, krisis Islam. Pokoknya pasar bebas negara kita ini. Tahun 2016 kita kecolongan. Ada 3 orang jadi nabi. Tahun Januari, bulan Januari, ada orang dari perbatasan apa? Di Losari sana, di Brebes. Ada orang ngaku nabi. Dia menggabungkan karena bapak dia Jawa, emaknya Sunda. Akhirnya dia buat agama namanya agama Jasun, Jawa dan Sunda. Pernah dengar? Tidak pernah dengar? Orangnya ganteng, masya Allah. Saking gantengnya, saya ngelihatnya mau pingsan. Tapi subhanallah, kalau perempuan mau masuk agama dia, harus nikah dulu sama dia. Tuh, mau kamu? Ketika ditangkap pak polisi, itu istrinya ngikut semuanya. Saya hitung, pakai cadar pula. Saya hitung berapa yang ikut. Jumlahnya ada 30. Nabi punya istri 30. Itu di pertengahan sana. Itu Januari. Bulan Februari, ada kiai. Masya Allah, kiai punya pondok di Jember. Namanya Jari. Ngaku Nabi Isa alaihi salam. Saya ini titisan Nabi Isa alaihi salam, kata dia. Sehingga nama saya jadi Nabi Jari. Punya pondok, santrinya jumlahnya 300 orang. Semuanya ngikut percaya, kiainya jadi nabi, kata dia. Setahu saya, Nabi Isa itu ganteng. Pernah lihat Nabi Isa? Sama, saya juga belum pernah lihat. Tapi kalau kita lihat di poster-poster, di gambar-gambar, itu kan ada yang disalib itu kan. Itu menurut keyakinan kita loh ya. Menurut agama kita, itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga gak terlalu mirip, tapi ganteng. Hidungnya mancung, badannya tinggi, tegap, rambutnya panjang. Ini ada Nabi jari, perutnya buncit. Kulitnya hitam, tengkuknya hitam, banyak daki. Masa ini Nabi? Hidungnya pesek lagi. Kan begitu. Setahu saya Nabi itu ganteng. Itu, dan banyak pengikutnya. Ketika duduk pakai baju, pusarnya kelihatan. Kenapa? Saking besar perutnya tersebut. Mungkin itu mukjizatnya di situ mungkin. Lalu pada bulan Maret ada orang ngaku Nabi. Namanya Nabi Tugimin. Jadi 3 bulan berturut-turut dapat Nabi kita. Kalau kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul. Namanya indah, dibuat selawatan enak. Sedap, resep kalau selawatan. Ya Habibi ya Muhammad. Nama Nabi Muhammad enak. Coba nama Muhammad diubah jadi Tugimin. Saya yakin enggak resep itu. Coba Ustaz Imad. Ya Habibi ya Tugimin. Saya yakin enggak laku Al-Munsidin ini. Kalau nabinya Tugimin. Itu kita kecolongan. Setahu saya ketika saya belajar mondok di Jawa Timur, setiap nabi itu ada namanya zaman fatroh. Zaman kosong, dari kekosongan daripada para nabi. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratusan tahun fatrohnya. Ini enggak ada fatroh, setiap bulan ada nabi, subhanallah. Itu Indonesia, dan anehnya ada aja pengikutnya itu. Kan krisis iman ini. Paling parah orang Cirebon. Ada orang namanya Ahmad Musedeng. Tukang bengkel ngaku Tuhan. Dapat wahyu dari Bogor. Ditangkap sama Pak Kapolres. Alhamdulillah. Ditanya, "Hei Bung, kenapa kamu ngaku Tuhan?" Dia bilang apa? "Habis bagaimana lagi Pak? Yang ngaku Nabi sama malaikat sudah kebanyakan," kata dia. "Makanya saya ngaku Tuhan." Ngaku Tuhan, pengikutnya 2000 orang. Membuat organisasi namanya Al-Qiyada Al-Islamiyah. Tuh, ditangkap sama Pak Polisi, divonis, masuk penjara, bubar. Keluar penjara, buat lagi. Dia bilang, "Saya ngaku Tuhan, udah gak laku. Akhirnya saya ngaku Nabi, namanya Dambi Ahmad." Buat organisasi, namanya Gafatar. Kabur ke Mempawah sana tempat saya. Pengikutnya ribuan, tambah banyak lagi. Bahkan ketahuannya gara-gara dokter dari Jogja, perempuan, S3 lagi, bawa anak kabur pengen ikut Gafatar. Ini dokter keluaran Jogja, UGM, Universitas Gadjah Mada. Dokter bu, S3, ngikut Ahmad Musedeng yang tukang bengkel. Kan kok bisa yang S3, yang rata-rata S3 itu pintar-pintar semua, kok bisa ngikut yang keluaran bengkel? Berarti kan kita krisis iman. Kita ini krisis iman. Ada perempuan namanya Lia Edan, ngaku Malaikat Jibril. Ketika ditangkap sama Pak Polisi, tertulis di koran, "Alhamdulillah Malaikat Jibril masuk penjara." Disoting sama wartawan. Waktu itu lagi bawa handuk sama ember. Ditanya, "Itu Malaikat Jibril mau kemana?" Kata Pak Polisi, "Malaikat Jibril mau berak," kata dia. Masa malaikat buang air? Tapi pengikutnya banyak. Bahkan perempuan yang masuk ajaran dia harus cukur rambut. Kamu mau cukur rambut kamu? Harus botak. Kalau enggak percaya, lihat di Google. Pengikut Lia Eden ini. Perempuan-perempuannya botak-botak semuanya. Saya lihat ini tuyul dari alam mana ini? Kan begitu. Ini namanya krisis iman. Alhamdulillah sudah ditangkap. Tapi yang saya heran, setiap ada yang ngaku Nabi, ada aja yang ngikut itu. Ada aja. Dan jumlahnya tidak banyak, tidak sedikit. Banyak, ratusan, bahkan sampai ribuan. Ini menunjukkan negara kita ini krisis iman. Kenapa negara kita ini krisis iman? Karena nilai-nilai agama yang diajarkan oleh para kiai, yang diajarkan oleh para habaib, yang diajarkan oleh orang tua kita terdahulu sudah mulai terkikis satu demi persatu. Itu gara-gara tadi yang mengatakan maulid bid'ah itu, gara-gara mereka. Dulu kita masih kecil, dulu kita kalau mau sholat kita diajarkan sama Pak Kiai sifat 20, betul? Ya kan? Masjid kita qasidah anak kecil. Allah wujud kidam bako. Waktu itu belum ada Habib Syekh. Ini yang paling terpopuler kasidah waktu itu saya kecil. Hafal semuanya sifat 20. Tidak hanya sampai di situ. Sifat para nabi pun dihafalkan. Harus siddiq, harus tabligh, harus fatonah, harus amanah. Ada lagunya itu saya lupa. Ketika kita hafal, masuk TPA sorenya, masuk madrasah sorenya, diajarkan sama kiai. Tabligh itu begini, begini, begini. Fatonah itu begini, begini, begini. Siddiq itu begini, begini, begini. Sehingga ketika besar, iman kita mantap. Akidah kita kuat. Kalau ini diajarkan, saya yakin tidak ada orang yang percaya dengan nabi palsu lagi. Karena apa? Syarat nabi itu harus 4 tadi. Pertama harus siddiq, harus jujur. Kedua harus tabligh, harus menyampaikan. Ketiga harus fatonah, harus cerdas. Gak ada nabi itu bodoh, gak ada. Goblok pun gak ada. Lalu amanah, harus amanah, terjaga, maksum dari dosa. Itu sifat para nabi. Dan itu jadi syarat untuk menjadi para nabi. Tapi ini tidak cukup hadirin sekalian. Kata ulama, syarat untuk menjadi para nabi itu banyak. Banyak. Saya sebutkan sedikit saja di sini. Satu, syarat untuk menjadi nabi, nabi itu harus laki-laki. Nabi harus laki-laki. Tidak boleh nabi itu perempuan. Kenapa? Karena kalau nabi itu perempuan, nanti ketika malaikat Jibril turun mau menyampaikan wahyu, tiba-tiba perempuannya datang bulan. Gak jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kan begitu. Kenapa? Karena perempuannya lagi datang bulan. Nanti ketika malaikat Jibril mau menyampaikan hadis qudsi, mau menyampaikan Al-Quran, mau menyampaikan firman Allah, ternyata nabinya lagi hamil, lagi datang nifas. Gak jadi 1 tahun prai turun Al-Quran. Kan kacau jadinya Islam kayak gitu. Nah, tidak ada nabi dari perempuan, tidak ada. Loh Beb, Siti Maryam bagaimana? Siapa lagi? Siti Asia bagaimana? Itu bukan nabi. Kata ulama, Siti Maryam, Siti Asia itu adalah waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena laki-laki notabene-nya lebih kuat fisiknya daripada perempuan. Makanya nabi harus laki-laki, enggak ada nabi perempuan. Loh kenapa? Ini enggak adil, Habib. Ini tidak adil, bukan tidak adil, justru ini yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Karena laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba laki-laki itu coba lihat Nabi Musa alaihi salam melawan Firaun. Dari masa kecil Nabi Musa itu ketika digendong sama Firaun, ini kan ceritanya begini. Firaun itu mimpi akan ada seorang anak laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Takut Firaun. Akhirnya Firaun mengeluarkan titah, setiap laki-laki dari Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Dibunuh semua laki-laki pada zaman tersebut, tidak ada yang tersisa. Makanya syariat Nabi Musa, 1 laki-laki boleh menikahi 99 perempuan. Kenapa? Karena populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki saat itu. Lah akhirnya ketika ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa, loh kok laki-laki? Ibunya takut nanti dibunuh sama tentara Fir'aun. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa diilhamkan ibunya untuk dihanyutkan Nabi Musa itu ke Sungai Nil. Dihanyutkan. Ketika dihanyutkan, sampailah ke belakang istananya Fir'aun. Di belakang istana Fir'aun ada Siti Asiyah, istrinya Fir'aun yang lagi mandi sama pembantunya. Dilihat ada apa namanya? Ada kotak dari kayu, diambil ada peti, diambil ternyata dilihat Nabi Musa alaihissalam. begitu melihat kebetulan Siti Asia ini belum dikaruniai keturunan. Belum dikaruniai keturunan, senang lihat Nabi Musa diambil, dibawa ke Fir'aun. Ya Fir'aun, kurratu ainin li walak. Kata Siti Asia, ini adalah anak angkat kesayangan kita. Kata Fir'aun, ya sudahlah, saya juga kepengen punya anak laki-laki untuk meneruskan kerajaan saya. Dirawat, padahal Fir'aun tidak tahu, itulah bayi yang akan menggulingkan kekuasaannya. Dan Nabi Musa ini sudah Allah tampakkan dari kecilnya. Tanda-tanda kalau Nabi Musa yang akan menjatuhkan Fir'aun. Dari bayi Nabi Musa ini kuat. Sudah kuat. Ketika digendong sama Fir'aun, masih kecil-kecil, masih unyu-unyu, belum bisa jalan. Itu jenggotnya Fir'aun dipegang-pegang sama Nabi Musa. Ketika dipegang-pegang, lagi gendong dipegang-pegang, ditarik copot itu jenggot Fir'aun. Langsung copot, langsung berdarah-darah. Teriak Fir'aun, aduh sakit. Kenapa, kata Siti Asia, ini jenggot saya ditarik sama anak kecil ini. Kok anak ini kuat sekali? Kata Siti Asia, ya kamu sudah tahu kalau bayi ini kuat, kenapa kamu pegang-pegang? Oh, jangan-jangan ini akan bunuh saya nanti ini. Kenapa bisa? Karena dia bisa mencabut jenggot saya. Loh tidaklah, ini kan hanya anak kecil, kata Siti Asia. Dibujuk-bujuk, enggak jadi dibunuh. Akhirnya ketika Nabiullah Musa sudah bisa merangkak, Fir'aun lagi duduk di singgasananya. Lagi jalan merangkak, lewati singgasana Fir'aun, masih kecil ini, belum bisa berjalan. Ditendang, roboh, patah, jatuh, Fir'aun langsung patah tulang. Itu Nabi Musa masih kecil. Fir'aun heran, teriak, jangan-jangan ini yang akan membunuh saya nanti ini. Itu Nabi, dari kecil sudah kuat. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena laki-laki. Itu. Dan laki-laki ini kata psikolog ya, bukan kata saya. Mereka itu tidak cerewet dibanding perempuan. Ini alasan kenapa Nabi itu dari laki-laki. Coba kalau nabinya perempuan, ada masalah sedikit saja dari umatnya, kan bisa ribut satu kampung. Begitu ya Bu ya. Yang ketawa jarang kali itu. Itu makanya laki-laki itu lebih cepat mati daripada perempuan. Ya. Coba lihat kamu aja. Rata-rata yang lebih hidup, yang masih hidup kakek apa neneknya? Rata-rata nenek kan? Kakeknya sudah meninggal. Memang betul juga ini, survei ini. Lebih cepat meninggal laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu jarang jantungan. Setiap ada masalah, walaupun kopi di rumah habis, langsung dikeluarkan unek-uneknya di depan suaminya. Kamu ini suami tidak becus. Kamu ini suami yang gak bagus. Kopi di rumah habis, kamu kemana saja jalan-jalan. Kan begitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Amin. Amin. Tapi kalau laki-laki tidak, sebesar apapun masalah yang dimiliki laki-laki, selalu mereka pendam di hati mereka. Makanya cepat jantungan, mati akhirnya. Kan begitu. Itu laki-laki. Nah, kalau perempuan itu mereka tidak mau tahu. Pokoknya kalau beras habis, harus beli. Tidak peduli dari mana duitnya. Kalau kerja pagi pulang sore, harus dapat duit banyak. Tidak mau kerja apapun. Itu bapak pusing kepala dia. Hari ini sudah dapat rezeki 50 ribu kurang. Besok harus nyari rezeki mana lagi. Mereka pusing. Tetapi mereka jarang curhat sama istrinya. Makanya bijaklah Anda untuk menjadi istri kepada suami Anda. Itu laki-laki. Jadi syarat pertama untuk menjadi nabi adalah harus dari laki-laki. Kalau ini diajarkan, niscaya tidak ada yang ikut Leah Eden. Satu. Kedua, syarat nabi itu harus ganteng. Ini selain yang empat ya, selain Siddiq, Tabligh, Fatona, Aman. Syarat nabi itu harus ganteng. Enggak ada nabi itu kalah ganteng sama pengikutnya. Kenapa? Kalau ada nabi kalah ganteng sama jemaahnya, nanti jemaahnya bingung. Mana nabi saya ini? Yang ganteng kok malah bukan nabinya. Kan begitu. Ini saya kasih gambaran sederhana. Saya pernah dulu diundang di kota Singkawang. Waktu itu saya belum terkenal, belum masuk televisi. Sehingga belum banyak orang yang kenal saya. Ya seperti ibu-ibu inilah yang baru kali ini melihat saya. Betul ya? Saya diundang. Kebetulan yang jadi supir saya itu orang India, tinggi ganteng kayak pemain Mahabharata, tinggi ganteng putih brewokan hidung mancung, saya pendek kurus hitam hidup lagi, dijemput pakai mobil. Kebetulan dia duduk di depan, saya duduk di tengah. Biasanya kan para mubaligh itu kalau dijemput duduknya di kursi depan ya. Nah, saya waktu itu pilih kursi di tengah karena mau baring. Sampailah di masjid. Ini di Singkawang. Akhirnya turun duluan si supir saya ini, bukan supir, pengawal. Supirnya orang lain. Dia turun niatnya untuk membukakan pintu saya karena saya duduk di tengah. Jamaah sudah nunggu penasaran yang mana Habib Ali Al-Hinduan ini. Karena namanya Al-Hinduan, dikira saya orang Hindu masuk Islam. Padahal itu marga habaib. Tapi banyak yang tidak tahu. Saya pernah 2 tahun yang lalu ngisi di Pemalang kota, manggil nama Habib Ali Al-Hinduin, kata dia. Karena memang jarang yang tahu marga saya. Akhirnya ketika keluar, dikira jamaah yang keluar itu Habib Ali. Padahal bukan. Karena apa? Ganteng. Ganteng, hidung mancung, bewok tinggi, putih lagi. Disamperin sama orang-orang. Beb, beb, beb, silahkan beb naik ke panggung. Silahkan naik ke masjid. Bukan, saya bukan Habib, kata dia. Tidak peduli sama jamaah. Disamperin, dicium tangannya. Karena dia merasa bukan Habib Ali, akhirnya ditarik tangannya kan. Mau dicium, ditarik. Sama jamaah, Masya Allah, ini Habib Ali. Tawaduknya luar biasa. Dicium tangan, tidak mau. Akhirnya jamaah turun semua dari masjid pengen cium Habib Ali gadungan itu. Pakai cipika-cipiki kan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Saya keluar mobil sendirian, satu orang pun tidak ada ngelirik saya. Itu waktu itu. Udah masuk, tidak sampai di situ penderitaan saya. Ketika naik masjid, sendal supir saya itu sendal swallow, sendal jepit, Rp11.000. Langsung dijaga sama penjaga masjid. Sendal saya, maaf-maaf, sendal kulit. Saya bukan sombong, menceritakan yang nyata waktu itu. Sendal kulit, kalau ditaruh sembarangan, nanti hilang dicuri orang. Akhirnya saya ambil, saya taruh di taman masjid. Kan sampingnya tuh ada rumput, saya mau taruh di situ, sehingga biar aman. Ketahuan sama penjaga masjid, diambil, dibuang sendal saya. Saya bilang, Pak, jangan dibuang, Pak. Kata dia, mohon maaf, Pak, di sini bukan tempat sendal. Kalau kamu itu tamu, harus hormati masjid. Dia enggak tahu kalau Habib Ali yang asli itu yang dibuang sendalnya itu. Dengan kaki ayam saya ngambil sendal saya. Waktu itu hujan lagi, kotor pokoknya. Akhirnya singkat cerita, dibawalah saya ke, karena ada beberapa panitia yang kenal. Ketawa juga panitia itu. Saya didudukin di depan. Di samping saya kosong untuk sesepuh kampung tersebut. Kebetulan sesepuhnya belum hadir. Dikira orang yang kosong itu untuk Habib Ali gadungan. Akhirnya dia masuk. Loh, dari tadi kemana? Saya langsung masuk ke masjid. Dia suruh masuk ke rumah Pak Haji duluan. Biasa kalau penceramah itu kan gak usah masuk masjid dulu. Kayak saya tadi ke rumah situ dulu. Saya diabaikan. Masuk, duduk di pinggir. Gak mau duduk ke tengah. Beb, beb, beb, duduk depan. Saya bukan Habib, bukan saya. Kata ibu-ibu di depan, Masya Allah, tawaduknya Habib Ali Al-Hinduan ini. Di foto-foto, direkam, live streaming, inilah Habib Ali Al-Hinduan. Ganteng, tinggi, kayak orang India, kata dia. Saya ketawa saja. Akhirnya ketika MC mengatakan, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah daripada Al-Habib Ali bin Hamid Al-Hinduan kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Orang awalnya mengarahkan kamera ke beliau, Habib Ali Gadungan. Pas saya berdiri, orang pada kaget. Ini yang mana ini? Bingung dia, mau ngerekam yang mana? Saya pun bilang, mohon maaf semuanya, sayalah Habib Ali Al-Hinduan yang asli. Seketika itu juga, jamaah masjid semuanya ketawa, cekikik-cekikik semua. Dan ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu yang ngerekam itu, langsung dimatikan HP-nya, buka galeri, dihapus itu foto. Kesian supir saya itu. Kenapa? Karena saya kalah ganteng sama dia. Padahal kurang ganteng apalagi kan saya ini. Sekarang maksudnya. Waktu itu jelek. Itu ganteng memang kayak orang India, pemain tapeka-tapeki gitu. yang ANTV itu ya, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena untuk menjadi ustadz tidak harus apa, syarat ganteng itu tidak harus. Tetapi kalau nabi harus ganteng, harus ganteng. Tidak ada nabi kalah ganteng sama jemaahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan faddalna 'alal alamin. Dan semua para nabi tersebut kami utamakan mereka dari semua makhluk. Semuanya lebih. Baik dari segi fisik maupun batinnya. Makanya tidak ada nabi itu jelek, tidak ada nabi itu kurang mancung, tidak ada nabi itu kulitnya berdaki. Kita itu kalau membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyamuk dan lalat pun tidak ada menghinggap ke badan beliau. Karena apa? Saking bersihnya. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menjadi athyabutib, minyak wangi yang paling wangi. Itulah keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba keringat Nabi Tugimin itu kamu hirup. Coba Nabi Gadungan itu kamu suruh lari-lari 1 kilo lalu kamu ambil keringatnya. Dan saya lihat di browsing-browsing, di Facebook, di internet, rata-rata yang ngaku Nabi Gadungan itu, aduh, malu saya ngelihatnya. Hidung gak ada, muka seperti nampan. Kenapa demikian? Ya syarat Nabi harus ganteng. Tidak ada ceritanya Nabi itu kalah ganteng. Harus ganteng. Makanya yang wajahnya jelek, jangan ngaku Nabi. Sudah. Yang wajahnya jelek, jangan ngaku Nabi. Terserah sampean mau merasa ganteng apa jelek, kan begitu. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, Nabi itu harus kuat. Harus kuat. Tidak ada ceritanya Nabi itu kalah kuat daripada jemaahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kekuatannya seperti 40 kali lipat manusia biasa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kuat. Loh, kenapa Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Nabi Muhammad hijrah bukan karena Nabiullah takut, bukan. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi Muhammad takut. Karena Nabi Muhammad itu kuat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan kotoran, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, diludahi, lalu Nabi tidak membalas, itu bukan menunjukkan Nabi itu lemah, itu bukan menunjukkan Nabi itu takut, tetapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh Nabi untuk sabar. Nabi itu kuat. Makanya ada sahabat itu sebelum masuk Islam, orang terkuat di Bani Quraisy. Ketika adu gulat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah. Diulang lagi kalah. Diulang lagi kalah sampai berkali-kali diulang. Kenapa? Karena Nabi itu kuat. Ini ada Ahmad Musaideng ngaku Tuhan, ngaku Nabi. Saya lihat badannya kurus, 55 kilo ngaku Nabi. Perut buncit lagi. Nah, ini kan enggak masuk akal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu badannya bagus. Badannya kekar, sehat walafian, jalannya tegap, enggak kurus. Itu ototnya ada, itu sifatnya. Coba lihat di hadis Tirmizi menceritakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Enggak ada ceritanya nabi itu keriput, enggak ada. Lah ini kalau diajarkan kepada masyarakat, ini kalau diajarkan kepada orang awam, ini kalau diajarkan kepada tetangga-tetangga kita, kepada warga-warga kita, saya yakin seyakin-yakinnya bahwasanya masyarakat kita, bahwasanya rakyat kita, bahwasanya negara kita tidak akan pernah terkecoh, tidak akan pernah terikut, tidak akan pernah terkontaminasi dengan yang namanya ajaran nabi palsu. Kenapa bisa ngikut? Karena sudah enggak diajarkan. Karena nilai-nilai itu sudah hilang. Ini baru sedikit ibu sekalian. Sebenarnya banyak. Banyak syarat untuk menjadi nabi. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya rasa cukup sampai di sini. Dan saya rasa apa yang saya sampaikan ini sudah cukup kali. Dan mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk membentengi akidah dari faham-faham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia sudah diwadahi oleh sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama dan juga organisasi-organisasi yang lain yang berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami hormati, sebelum saya tutup, saya konklusikan, mari bersama-sama kita jaga iman kita semuanya. Kita sudah di akhir zaman, yang mana di akhir zaman nilai-nilai iman sudah mulai terkikis satu demi persatu. Maka harus kita jaga. Paling tidak kita jaga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita. Mari kita hidupkan lagi nilai-nilai agama yang dulu pernah diramaikan oleh datuk-datuk kita. Sifat 20 itu penting. Sebenarnya bukan sifat 20, sifat 50. Kalau enggak percaya tanya kiai-kiai. Sifat 50. Kenapa diringkas jadi 20? Karena orang Indonesia kalau bilang sifat 50, alamak banyaknya katanya. Akhirnya enggak mau ngaji. Kenapa? Kebanyakan. Akhirnya diringkas menjadi 20. Sifat 20. Itu pun masih banyak yang enggak mau ngaji. Padahal sudah diringkas. Awalnya sifat 50. Nah ini diajarkan kepada generasi kita. Agar mereka itu kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan agar mereka tidak terkontaminasi dengan paham-paham sempalan di luar akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Lebih-lebih paham radikalisme. Kedua, mari kita sama-sama merayakan bersenang-senang dan jangan ragu dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama-sama bagus. Dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berdasarkan dalil dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh kita untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, saya termasuk orang yang berjuang di lewat media. Termasuk media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, LINE, dan lain-lain. Maka saya mengajak khususnya kepada generasi muda yang ada di sini, mari kita bijak dalam menggunakan media sosial kita. Kita tulis hal-hal yang bermanfaat di Facebook. Tulis hadis Nabi, tulis kalam ulama, tulis nasihat, tulis yang bagus-bagus. Jangan posting yang enggak bagus. Ini enggak. Ditulis OTW kamar mandi. Ya. Mau mandi ditulis. Difoto lagi tuh. Ada yang mau ikut enggak? Lalu mau makan foto. Dulu kalau kita mau makan baca doa. Sekarang tidak. Mau makan foto dulu. Difoto atas, depan, belakang, kiri, kanan. Baru makan. Doanya lupa. Ini kan bahaya. Nah khususnya para perempuan. Hati-hati dalam mengupload foto. Kamu walaupun pakai jilbab, upload foto kamu, lalu tertarik. Cepret, cepret, cepret, cepret. Ada laki-laki. Mudah-mudahan Al-Munsidin tidak ada. Amin. Oh, cantiknya. Foto Aisyah ini. Orang mana ini? Orang pemalam. Nah, diambil fotonya. Disimpan. Tiap malam sebelum tidur dilihat. Cantiknya Aisyah ini. Selama foto kamu dilihat dengan hawa nafsu, selama itu pula dosa mengalir ke rekening akhirat kamu. Akhirnya tidak lama kemudian Aisyah mati ketabrak mobil. Tidak ada yang tahu ID dan password Facebook kecuali dia. Kan begitu? Apa ada orang yang tahu password kecuali kamu? Tidak ada. Kamu ditabrak, mati. Akhirnya ketika kamu mati, password dan ID Facebook kamu ngikut ke alam kubur. Foto kamu sudah mati di alam kubur. Fotonya masih ada di Facebook. Dilihat sama laki-laki yang bukan mahram. Aduh cantiknya si Aisyah. Sudah mati masih cantik. Bahkan lebih parahnya lagi. Sudah jadi mayat. Difoto sama orang. Mohon doanya buat kesembuhan. Mohon doanya buat teman kami. Almarhumah Siti Aisyah. Mudah-mudahan rohnya diterima oleh Allah SWT. Mayat difoto. Habis itu dia senyum di samping mayat. Ini zaman sekarang. Maka hati-hati, selama foto tersebut masih ada, selama itu pula dosamu bertambah. Dan untuk laki-laki juga ada. Hati-hati dalam nge-like foto wanita. Wah, cantik ini. Ustazah, beb. Biarpun ustazah. Ya, ustazah itu bukan berarti maksum di nge-like. Loh apa salahnya nge-like? Dengan kamu nge-like foto dia, berarti kamu mendukung dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Makanya hati-hati, tulis yang bermanfaat, share yang berfaedah. Saya enggak bisa, Beb. Saya enggak tahu hadis, saya enggak tahu kalam ulama. Gampang. Saya punya Facebook, setiap hari update terus kalam ulama. Catat, langsung follow. Nama Facebook saya Habib Ali Al-Hinduan. Dan juga Instagram saya sama. Facebook, Instagram, Twitter, LINE dan lain-lain Habib Ali Al-Hinduan. Setiap hari saya buka pertanyaan agama. Tapi mohon maaf, kadang orang nanya hari ini, jawabnya minggu depan. Bukan karena Habib Ali pelit, bukan. Karena yang bertanya ribuan orang. Kemarin saya cek Facebook, pertanyaan 2547. Capek tangan saya jawab satu persatu. Kadang ada yang nanyanya betul, bagus. Ini gimana hukumnya? Ini gimana jawabannya? Ini solusinya bagaimana? Bagus. Tapi kadang ada ibu-ibu yang nanya nyeleneh, Habib, boleh enggak saya bermakmum kepada Habib, kata dia. Berimam, boleh enggak saya berimam kepada Habib, kata dia. Saya jawab, mohon maaf, saya sudah ada makmum. Kata dia, kata Habib kan, makmum makin banyak, makin besar pahala dia, kata dia. Saya bilang, mudah-mudahan istri saya tidak membaca tulisan ini. Kalau dibaca, perang dunia ketiga akhirnya. Akhirnya saya hapus, bahaya. Jadi berbijaklah dalam bersosial media. Tulis yang baik-baik, share yang bagus-bagus. Dan yang terakhir, ada permintaan daripada Sahibul Hajat untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada sesepuh kita yang ada di sini, khususnya kepada almarhum Mbah Syaikhon. Kita doakan, dan juga kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, dan Allah kumpulkan mereka bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siril Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya rasa cukup sampai di sini. Sudah 1 jam. Sesuai janji saya tausiah hanya 1 jam. Saya tausiah gak pernah banyak. Selalu rata-rata 1 jam. Setengah jam, 1 jam, selebihnya tanya jawab. Tetapi karena ini bukan forum pengajian, jadi saya rasa cukup di sini. Tanya jawabnya di Facebook saja. Saya juga punya channel YouTube, namanya Habib Ali Al-Hinduan. Bagi yang pengen melihat tausiah saya, bisa lihat di situ. Yang kangen-kangen, saya kangen Habib Ali Hinduan, Masya Allah, kocak ceramahnya. Misalnya, bisa dilihat di YouTube saya dan juga di media-media sosial saya yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah tebalkan keyakinan kita, dan Allah mantapkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata atau kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu minkum hadaniyallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.